Konsultasi Syariah. Tangan mayit tidak harus disedekapkan? Pertanyaan, apakah tangan jenazah harus disedekapkan ketika dikafani? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang bisa kami rangkumkan. Pertama, sebagian ulama menyarankan agar memposisikan tangan jenazah seperti orang sedekap. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Hadi, salah seorang ulama Hambali. Beliau sebutkan itu di dalam kitab beliau Mughni Dzawil Afham. Kedua, beberapa ulama lainnya menegaskan bahwa tidak dijumpai dalil mengenai cara memposisikan kedua tangan jenazah ketika dikafani, sehingga posisi tangan dikembalikan kepada kondisi normal manusia ketika posisi tidur, yaitu diletakkan di samping badannya. Di antaranya seperti yang pernah ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang pengajar hadis di Masjid Nabawi, ketika beliau ditanya tentang anjuran menyedekapkan kedua tangan jenazah saat dikafani. Jawaban beliau, kami tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya kedua tangan jenazah disedekapkan di atas dadanya. Namun yang tepat, posisi tangan dibiarkan normal dengan diletakkan pada posisi membujur di samping, kedua tangan menempel di sisi badan. Syarah Sunan Abi Daud. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa posisi tangan jenazah bebas. Disedekapkan boleh, diletakkan di samping juga boleh. Berikut beberapa penjelasan mereka. 1. Fatwa Lajnah Daimah. Ketika ditanya mengenai dalil yang menganjurkan menyedekapkan jenazah, jawaban Lajnah Daimah, boleh meletakkan tangan mayit dengan disedekapkan di dada atau diletakkan membujur di samping. Masalah ini longgar, walhamdulillah. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. 2. Keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, beliau menyatakan, mayit diletakkan dengan lembut, terlentang di atas kain kafan. Apakah kedua tangannya disedekapkan di atas dada atau diletakkan membujur di samping badan? Kami tidak menganjurkan salah satu, sehingga semuanya baik untuk dilakukan dan sesuai tujuan mengafani. Mughni Al-Muhtaj. Demikian pula yang disampaikan Syihabuddin Ar-Ramli yang dikenal dengan Syafi'i Azghar dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Kedua tangan jenazah bisa disedekapkan dan diletakkan di dadanya atau diletakkan di samping badannya. Bagian manapun yang dilakukan itu baik. Nihayatul Muhtaj. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih tepat. Demikian, Allahu A'lam.